pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 8 September 2018 dibacakan Ardian Syah. Polres Lok Sumawe bongkar sindikat perdagangan manusia. Polisi beku 5 perambah hutan di Gleberacan. PLT Gubernur Aceh lepas tim ekspedisi jalur darat 34 provinsi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polres Lok Sumawe membongkar sindikat penjualan manusia jaringan Aceh Malaysia. Satu tersangka kini ditangkap, yakni FAU 29 tahun, wanita asal Muara II, Lok Sumawe. Modus operandi sindikat tersebut dengan mengajak dua wanita bekerja di Malaysia, namun ternyata di sana mereka dijadikan PSK tanpa dibayar. Kedua korban berinisial N 24 tahun dan D 20 tahun warga Lok Sumawe. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe Ibtu Rizky Andrian mengatakan kronologisnya pada November 2017 N dan temannya D diajak tersangka FAU untuk bekerja di sebuah kafe di Malaysia. Keduanya dijanjikan akan menerima gaji 6 juta hingga 8 juta rupiah per bulan. Karena rayuan tersebut N dan D pun sepakat pergi ke Malaysia. Namun ketiganya bergerak dari Medan Sumatera Utara untuk membuat paspor. Setelah paspor selesai, tersangka dan kedua korban bertolak ke Batam Riau. Lalu tersangka menyerahkan kedua korban pada seorang pria untuk dibawa ke Malaysia melalui jalur laut. Sampai di Malaysia, kedua korban ditempatkan di sebuah mes bersama puluhan wanita lainnya asal Indonesia. Selanjutnya, kedua korban dibawa ke sebuah tempat prostitusi untuk melayani pria hidung belang. Korban dijadikan PSK tanpa dibayar. Korban N yang tidak tahan sekitar 6 bulan lalu berhasil melarikan diri dengan melompat pagar. N sempat menjadi gelandangan sebelum akhirnya bertemu warga Lok Sumawe di Malaysia dan dipulangkan ke Aceh. Sementara rekannya D juga sudah tiba di Aceh 4 bulan lalu. Kemudian kedua korban membuat laporan ke polisi hingga akhirnya pelaku ditangkap. Sudarlun, 5 perambah hutan negara di kawasan pegunungan Gleberacan, Kecamatan Merdu Pidijaya dibeku aparat tim gabungan Kamis kemarin. Polisi menyita sejumlah barang bukti di lokasi. Kasat Reskrim Polres Pidi AKP Mahliadi mengatakan kelima pelaku berinisial AM 45 tahun warga Blang Baru, Bandar Baru, MN 32 tahun Gampung Rumpun, Merdu, AZ 33 tahun warga Gampung Gelumpang Tutung, Kecamatan Merdu Pidijaya, kemudian MZ 32 tahun dan RD 23 tahun, keduanya warga Gampung Rumoh Rayu, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. AKP Mahliadi mengatakan penangkapan kelima pelaku perambah hutan negara ini setelah polisi menerima laporan masyarakat. Kemudian Kanit Tipiter bersama tim gabungan menelusuri hutan belantara Gleberacan Merdu. Tiba di lokasi, mereka ditangkap basah saat melakukan penebangan hutan di pegunungan Gleberacan. Ternyata kelima pelaku tidak mengantongi izin. Selain mengamankan lima pelaku, aparat gabungan juga menyita kayu olahan di lokasi sebanyak 6 keping, 3 unit mesin sinso, dan 2 unit sepeda motor yang digunakan mengangkut kayu. Mereka mengaku kayu tersebut dibawa turun ke perkampungan untuk dijual. Kini kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Merdu. Sudarlun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI, Soekarwo, melepas keberangkatan tim ekspedisi jalur darat 34 gubernur atau provinsi di lobi kantor Gubernur Aceh Jumat pagi. Tim yang berjumlah 7 orang itu akan berkeliling Indonesia selama 5 bulan sekaligus akan mengekspos inovasi dan kebijakan unggulan dari setiap provinsi serta produk unggulan UMKM. Pelepasan dilakukan bersama oleh Nova dan Soekarwo sambil mengangkat bendera. Nova Iriansyah dalam sambutannya mengatakan kedatangan tim ekspedisi di Aceh bisa memberikan pencerahan bagi generasi muda Aceh, khususnya komunitas UMKM. Apalagi di era digital, pemasar mikro kecil bisa bebas memilih skema pemasaran. Dengan demikian, setiap produk yang keluar dari Aceh bisa kompetitif dan cepat dipasarkan. Jarlun, satu unit rumah bantuan dari pemerintah milik seorang wanita lansia bernama Sarikem, 65 tahun, hangus terbakar Jumat dini hari kemarin. Peristiwa terjadi di Kampung Sumberjaya, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah. Kapolsek Timanggajah, Ibda Jufrizal, mengatakan rumah terbakar saat pemiliknya tidak ada di rumah. Saat kejadian, Sarikem sedang mengunjungi anaknya di Kampung Blang Mancung, Aceh Tengah. Diduga sumber penyebab kebakaran berasal dari sisa kayu bakar saat korban memasak pada sore hari sebelum meninggalkan rumah. Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga korban, sekitar pukul 01.20 waktu Indonesia Barat, api terlihat telah membesar dari belakang rumah. Tetangga langsung meminta bantuan warga untuk menyelamatkan harta benda milik korban. Namun api sangat cepat membesar hingga pemadaman secara manual tidak membuahkan hasil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, penyidik Satreskrim Polres Loksumawe Jumat kemarin menyerahkan oknum da'i asal Asahan Sumatera Utara berinisial SY selaku tersangka penipuan dan penggelapan uang jamaah ke Kejaksaan Negeri Loksumawe. Selanjutnya SY ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Loksumawe. Untuk diketahui, awal Juli 2018, penyidik Satreskrim Loksumawe menahan oknum da'i asal Asahan berinisial SY, 28 tahun, karena terlibat penipuan dan penggelapan uang jamaah. Di hadapan penyidik, SY mengaku uang hasil sumbangan jamaah pernah digunakan untuk berlibur ke Bali bersama keluarganya, membayar uang pada sebuah travel untuk persiapan tur ke Singapura, uang muka beli mobil, dan lainnya. Kasat Reskrim Polres Loksumawe AKP Ibtu Rizky Adrian menyebut setelah polisi menahan SY dan menetapkannya sebagai tersangka, penyidik mulai melengkapi berkas dengan memeriksa belasan saksi. Setelah berkas rampung langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri Loksumawe. Karena berkasnya dinyatakan lengkap, maka kemarin tersangka diserahkan ke jaksa. Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Loksumawe Isnawati membenarkan telah menerima oknum da'i asal Sumatera Utara yang menjadi tersangka penipuan dan penggelapan. Selanjutnya tersangka langsung ditahan di LP kelas 2 Loksumawe dengan status titipan jaksa. Sudarlun, penderita gangguan jiwa dari sejumlah kabupaten kota di Aceh yang masih dipasung hingga September 2018 mencapai 82 orang. Dari jumlah itu, 60 diantaranya adalah pasien yang kambuh lagi karena masih kurangnya pemberdayaan terhadap pasien. Direktur RSJ Banda Aceh Dr. Mahrozal Jumat kemarin menjemput 9 pasien gangguan jiwa yang masih dipasung di Aceh Utara. Acara pelepasan 9 pasien tersebut diadakan secara simbolis di kawasan Desa Rambung Payung, Kecamatan Sawang, Aceh Utara oleh Asisten 1 Pemkab Aceh Utara, Dayan Albar. Mahrozal menyebut angka terbanyak pasien pasung terdapat di Aceh Utara yaitu 23 orang. Dengan dijemput 9 pasien untuk dibawa berobat ke RSJ, berarti tersisa 14 pasien di Aceh Utara. Pada pekan lalu pihaknya juga menjemput 6 pasien pasung di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya ke Biren dan kabupaten kota lain yang ada di Aceh. Mahrozal mengatakan ditargetkan dalam tahun ini sekitar 51 pasien gangguan jiwa dari 10 kabupaten kota di Aceh yang masih dipasung dapat dijemput untuk diobati di RSJ Banda Aceh. Karena mulai tahun 2022 tidak ada lagi pasien gangguan jiwa yang dipasung sesuai visi misi gubernur dan wakil gubernur Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 8 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadun, wassalam.